Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, oleh kasih karunia-Nya, kita kembali bisa mempelajari firman-Nya. Anda bersama dengan saya, Dr. Soehento Liao, dan istri Liu Linin. Kita hari ini tiba di Kitab Wahyu, pasal yang ke-19. Kitab Wahyu, pasal 19. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami pagi hari ini mengucapkan syukur kehadapan-Mu, dan Tuhan, kami sungguh bahagia dengan hidup yang telah Engkau selamatkan ini, dan kami sungguh-sungguh rindu dipimpin oleh Engkau dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itulah kami mempelajari firman-Mu, agar hidup kami dipimpin oleh firman-Mu. Dan sungguh Tuhan, hidup kami akan berkenan kepada-Mu melalui pimpinan-Mu. Kami mengucap syukur dan mohon hikmat dari-Mu untuk mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal 19, seluruhnya ada 21 ayat. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu, dan untuk kedua kalinya mereka berkata Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Puji Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar banyak orang, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantennya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebidang pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, karena kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya yang dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar." Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita sudah memasuki tahap akhir dari masa tribulation, ya. Jadi ini adalah ya tahap akhir dari masa tribulation, ya. Mulai dari pasal yang ke-16 itu sudah perang Harmagedon, ya. Perang Harmagedon, perang di Bukit Megido, ya. Dan kemudian ya, nah pada pasal 16 itu perang Harmagedon itu di akhir masa tribulation. Oleh sebab itu mulai pasal 17 itu penghakiman terhadap Babel, pasal 18 itu jatuhnya Babel, nyanyian, dan pasal 19 ini adalah lanjutan, ya, lanjutan. Nah di sini dikatakan ya, kemudian katanya daripada itu aku melihat, ya, aku mendengar, ya, sorry, aku mendengar suara yang nyaring dari sorga, bukan tidak ada sepertinya di sana. Aku mendengar ya suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Nah ini di sorga di sana ya rame gitu ya. Haleluya katanya, ya ini haleluya ya adalah kata-kata yang sudah sering diucapkan di dalam Alkitab, ya. Yang artinya terpujilah Allah, ya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, katanya. Betul ya, kekuasaan, ya, kemuliaan, keselamatan, ya, itu semuanya adalah sumbernya dari Allah kita, ya. Nah, sebab katanya benar dan adil segala penghakimannya, ya. Di dunia kita menghadapi penghakiman yang bisa dibeli, ya, yang bisa di bukan hanya dibeli tetapi bisa dipengaruhi dengan berbagai lobby, hubungan family, hubungan suku, ya, hubungan kelompok dan lain sebagainya, pengadilannya bisa berubah gitu ya, bahkan hubungan agama, ya, itu hakim terpengaruh semua itu. Tetapi ya, nanti kita semua akan menghadapnya Allah yang benar dan adil, ya, penghakimannya. Dan itulah, ya, tidak ada orang yang bisa mengelak lagi waktu itu, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Nah, pelacur besar Babel atau Eropa, ya, Eropa, ya, bahkan, ya, kita lihat bukan hanya Eropa secara keseluruhan tetapi lebih spesifik lagi sebenarnya Roma, ya, Roma. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, ada penghakiman, ya, pelacur besar itu, pelacur yang di pasal 17 itu, ya, pelacur yang menunggang binatang itu, ya. dan katanya yang merusakkan bumi, ya. Jadi pelacur itu yang merusakkan bumi dengan apa? Percabulannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ketika iblis menyebarkan pengajaran sesat dan ketika dia juga menyebarkan konsep ateis dan segala falsafah yang bertentangan dengan Allah, itu bumi ini dirusak, ya. Bumi ini dihancurkan, ya. Manusianya dihancurkan, ya, termasuk alamnya juga, ya. Manusia yang bijaksana itu memelihara alam, memelihara binatang, memelihara semuanya. Tetapi mereka yang tidak menghormati Allah, mereka merusak segala-galanya, ya. Merusak segala-galanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan katanya inilah, dan ialah yang telah ini, ya, membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang masa ada hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang menderita, yang mengalami penyiksaan, yang mengalami berbagai penderitaan segala zaman, ya, bahkan sampai zaman sekarang di banyak negara, ya, di banyak negara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kesaksian Yesus Kristus, masih menderita, baik di Cina maupun di negara-negara Arab, ya, negara-negara Muslim seperti Afghanistan segala macam itu. Masih, ya, menyiksa atau masih menganiaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Padahal, ya, masalah kepercayaan ini sesungguhnya adalah masalah yang tidak bisa dipaksakan, ya. Tidak bisa dipaksakan. Ini adalah hak asasi manusia, ya. Tetapi di dalam banyak hal mereka berseru bahwa mereka juga menghormati hak asasi manusia, namun ketika mereka melarang orang pindah agama, ketika mereka melarang orang percaya apa yang diyakininya, mereka lupa bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar sesungguhnya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ketiga, dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya, ya. Haleluya, terpujilah Tuhan, ya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya, terus menerus, ya. Asapnya naik terus menerus, ya. Ya, karena penghakiman Tuhan atas perempuan pelacur itu, ya, yaitu Eropa. Eropa, ingat, ya, Eropa sendiri yang memilih, ya, memilih logo mereka itu adalah perempuan menunggang binatang, ya. Di kantor Uni Eropa di Brussel, ya, di sana di depannya ada patung wanita menunggang binatang, ya, dan ada perangkonya yang bergambar wanita menunggang binatang, dan koin euro, ya, 5 euro itu ada itu wanita menunggang binatang. Itu pilihan mereka. Tidak ada orang yang tahu katanya siapa yang mengusulkan itu, mengapa bisa begitu persis dengan Wahyu pasal 17. Nah, kelihatannya ini penggenapan, ya, penggenapan nubuat Alkitab ini tidak bisa, ya, dihindarkan. Jadi memang sudah dituliskan oleh Tuhan yang Maha Tahu, ya. Jadi dihakimi dan asapnya naik, ya. Dan ayat 4, ya, kembali seperti di pasal 4 dari kitab Wahyu ini, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata amin, haleluya. Nah, itu makhluk surgawi, ya, makhluk surgawi yang senantiasa memuji dan menyembah Allah, ya, yang ada di hadirat Allah. Dan ya, mereka diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Mereka melaksanakan puji-pujian dan sembah sujud mereka kepada Allah. Dan kemudian di ayat yang kelima, ya, ayat kelima katanya, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, ya, lihat, kedengaranlah suara dari tahta itu, katanya, pujilah Allah kita, ya, pujilah Allah kita, katanya, hai kamu semua hambanya, ya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar, oh betul, ya, karena hanya kepada Allah sajalah kita memuji, karena Dialah yang layak, Dialah yang patut, ya, karena Dia mengasihi kita, ya, kita menyembahnya, kita bersikap positif kepadanya, karena kasihnya, karena kemurahannya, karena keagungannya, karena kemuliaannya, ya, maka bagi orang yang berbudi, bagi manusia yang berakal sehat, bagi manusia yang berkehendak bebas, ya, kita memilih menyembah kepada Allah yang begitu agung, Allah yang bukan hanya begitu agung tetapi yang begitu mengasihi kita, ya, begitu mengasihi ciptaannya, kita manusia ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita betul-betul, ya, sungguh, ya, kagum kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Besar itu, ya. Dan bukan hanya kagum kepada kuasanya, tapi kagum kepada kasihnya, kagum kepada kesuciannya, kagum kepada keadilan dan kebenarannya. Nah, kita lihat di ayat yang keenam, katanya, ayat yang keenam, ya, lalu katanya, aku mendengar seperti, ya, suara himpunan besar orang banyak, ya, himpunan besar orang banyak, ya, yang seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, ya. Jadi ini orangnya banyak sekali. Ini karena orang-orang yang diselamatkan sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman. Katanya ini orang yang berhimpun di sana, ya, di sorga di sana, ya. Haleluya, katanya, semuanya bilang haleluya, ya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Nah, ini adalah saat-saat memasuki kerajaan 1000 tahun, ya. Besok kita akan membahas pasal 20 tentang kerajaan 1000 tahun, ya. Nah, ini saat-saat memasuki kerajaan 1000 tahun, ya. Di mana katanya Allah kita akan memerintah dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Nah, Anda lihat di pasal 1, ya, di pasal 1 ayat 6, ya, di pasal 1 ayat 6 dari kitab Wahyu ini, dan yang telah membuat kita menjadi raja, ya, menjadi raja-raja, ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Jadi Yesus Kristus, ya, yang telah membuat kita menjadi raja-raja. Di sini diterjemahkan menjadi suatu kerajaan, mestinya di bahasa aslinya di Titus Receptus itu menjadi raja-raja, ya. Membuat kita menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita akan menjadi raja-raja dan kemudian kita menjadi imam-imam, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingatkan lagi dan selalu, ya, tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda bahwa gereja yang benar itu tidak ada jabatan imam, ya. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah imam, imam besar, dan setiap orang percaya adalah imam. Setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri dan atas orang yang belum diselamatkan. Jadi kita membawakan berita Allah kepada mereka, ya. Nah, jadi mestinya gereja yang benar, ya, Alkitabiah, tidak ada praktek keimamatan, ya, di dalamnya. Tidak ada. Nah, tetapi ternyata masih banyak, ya, ada yang masih ada praktek keimamatan di dalamnya. Bahkan di gereja di Roma Katolik itu ada jabatan imam, ya, di dalam gerejanya, yang menerima apa doa orang, kemudian mereka yang sampaikan kepada Allah, katanya, ya, bagaimana kalau doanya panjang sekali, gitu, ya, bagaimana dia bisa ingat, gitu. Nah, kemudian di Protestan, ya, ketika Martin Luther keluar dari Roma Katolik, ya, dia rupanya lupa protes ini, atau karena waktu itu fokusnya pada doktrin keselamatan sehingga dia lupa protes, ya, sehingga di dalam gereja-gereja Protestan Calvinis, ya, semuanya masih ada praktek keimamatan, dan gereja-gereja Injili ya tanpa pengertian ikut-ikutan gitu ya, di akhir kebaktian itu angkat tangan memberkati, terimalah berkat dari Tuhan ya. Nah, di saat seperti itu ya, di saat seperti itu gembalanya itu seolah-olah berperan sebagai imam ya, sebagai imam dalam kebaktian itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya tidak ya, seharusnya tidak. Nah, itulah sebabnya kita bilang bahwa apakah ada gereja yang lebih benar dari yang lain? Ada. Adakah gereja yang sempurna? Kelihatannya sempurna. Kata sempurna ini mengerikan ya. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi ada, jelas ada gereja yang lebih benar dari yang satu ya. Satu gereja lebih benar dari yang lain, ada ya. Mengapa? Ya karena ya kita harus sesuai dengan Alkitab. Nah, banyak orang karena kehilangan standar ya. Mereka berkata, "Ah, Dr. Sintulio, apa memang gereja kamu sendiri yang benar?" Oh, seharusnya tidak gereja saya saja yang benar, dan saya mengharapkan kalau bisa semua gereja benar gitu. Ya, tetapi persoalannya sekarang adalah ketika orang kehilangan alat ukur, maka kita tidak tahu lagi itu panjang ini segala sesuatu. Kita tidak tahu lagi gitu ya. Jadi ketika seseorang kehilangan alat ukur, maka segala macam ukuran jadi ngambang gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena ya keadaan kekristenan di akhir zaman ini, mereka banyak yang tidak mengerti, mereka tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai alat ukur ya, tolok ukur dari kebenaran, sehingga menjadikan gereja yang lain sebagai ukuran. Jadi satu gereja mengukurnya memakai gereja yang lain, akhirnya jadi kacau balau ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tidak boleh demikian ya. Gereja yang benar adalah gereja yang sesuai dengan Alkitab. Harus tetap kembali kepada ya, Alkitablah yang jadi alat ukur ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda dengar sesuatu pengajaran yang berbeda dari apa yang sedang Anda yakini ya, ya jangan marah ya. Ukurlah itu, ukur pakai apa ya? Bukan pakai perasaanmu, bukan pakai pengalamanmu, ukurlah pakai ayat-ayat Alkitab gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, ini memerintah bersama Raja kita. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, katanya. Oh ya, hari kemenangan, hari di mana semua penderitaan orang kudus yang dianiaya dibalaskan, dan kita memuji Dia, katanya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini ya, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Karena pengantinnya itu telah diangkat ya. Pengantinnya telah diangkat, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai ya kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini perkawinan anak domba. Nah, kalau kita kembali ke Injil Matius pasal 25 ya. Anda lihat Injil Matius pasal 25, ada di situ gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya. Banyak orang salah menafsirkan ini karena tidak melihat keseluruhan dari Alkitab. Nah, kalau di dalam Efesus pasal 5 di situ dikatakan ya, di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33, di situ mengatakan bahwa Kristus itu adalah ini ya, suami, dan jemaat itu istri gitu ya. Jadi perbandingannya, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, dan suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya dan menguduskannya. Nah, jadi berdasarkan banyak ayat-ayat yang kalau bisa dikumpulkan, maka bisa ditafsirkan bahwa ya, mempelai wanita itu adalah jemaat ya. Mempelai wanita itu adalah jemaat. Jadi pada waktu hari pengangkatan ya, jemaat sudah diangkat di sana gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tahu, lalu kita bandingkan juga dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin yang tertulis di dalam berbagai beberapa Injil itu, ya, bahwa perjamuan itu, ya, sebenarnya kumpul untuk perjamuan itu adalah di bumi, kumpulnya gitu ya, kumpulnya. Lalu raja itu datang, katanya, yang mau buat perjamuan itu melihat, ya, apakah semuanya sudah memakai pakaian pesta untuk masuk ke dalam pesta itu, ya, untuk masuk ke dalam pesta, dan ada yang tidak memakai pakaian pesta itu dilempar keluar gitu ya. Jadi kumpul undangan itu, kumpul itu adalah di bumi ini, yaitu jemaat lokal, ya. Jemaat lokal adalah tempat perhimpunan, tempat berkumpul orang-orang yang mau masuk ke dalam pesta itu. Nah, kemudian terjadi pengangkatan, ya. Nah, inilah ya keadaannya. Kemudian terjadi pengangkatan dan pesta, ya. Di akhir masa tribulation itu terjadi, ya, ini pesta anak domba, pesta perkawinan anak domba. Nah, oleh sebab itu gadis yang bodoh dan yang pintar yang di dalam Matius pasal 25 itu, nah, itu jelas bukan jemaat di situ, ya. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen seharusnya adalah jemaat yang adalah sang mempelai wanita gitu, sang mempelai wanita. Lalu orang gadis yang pintar dan yang bodoh itu di situ siapa? Ya, itu bangsa Yahudi, ya. Tuhan sengaja katakan itu kepada mereka, dan orang-orang ada yang sisa yang ada di bumi itu, ya. Itu ada yang pintar dan yang bodoh. Nah, itu sudah masa tribulation soalnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat di sini katanya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa? Pengantinnya, ya, jelas jemaat lokal, ya. Jemaat lokal adalah pengantinnya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Oh, jadi jemaat yang anggotanya adalah yang berpakaian lenan halus, yang kehidupannya kudus gitu ya. Kehidupannya kudus. Jadi yang perbuatan-perbuatannya benar, katanya, dari orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada di ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, katanya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, sekarang inilah sebenarnya undangan itu sedang dibagi, ya. Inilah termasuk siaran radio ini adalah penyebaran undangan, supaya barang siapa yang mau datang kepada Allah, barang siapa yang mau diselamatkan, mari, ya, dengarlah. Nah, mari bertobatlah, kenakanlah kain lenan halus, ya. Mari kita dikuduskan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang kudus. Menjadi orang kudus dengan cara apa? Menjadi orang kudus dengan, ya, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bertobat itu mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa kita. Kemudian percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Jadi Yesus Kristus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya, gitu. Nah, saya sekarang hidup bagi Dia, hidup menggantikannya. Jadi Yesus mati bagiku, aku hidup baginya, gitu. Ya, jadi hidupku sekarang bukannya aku lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, perhatikan dengan, ya, baik, ya, bahwa kita di sini sedang menyebarkan undangan, ya. Berbahagialah mereka yang diundang, ya, ke perjamuan kawin anak domba, ya. Di dalam satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan bahwa raja mau pesta, dia undang, yang diundang penuh dengan alasan, ya. Ada yang bilang, ini apa, barusan kawin lah, barusan beli lembu lah, mau dicoba lah, macam-macam gitu, ya, sehingga menolak undangan itu. Memang hari ini ketika undangan itu disebar-sebarkan, itu banyak orang menolak undangan itu ya. Bahkan ya, mereka ada yang diundang dan mereka pergi, ada juga yang menunggunya di stasiun yang salah gitu, sehingga nanti tidak dijemput di situ ya. Nah, kalau Anda diundang ke pesta, jadi Anda bergabung kepada jemaat yang benar gitu, jemaat yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga pada hari nanti kita dijemput masuk pesta ya, Anda sungguh-sungguh ya, ada termasuk ke dalam kumpulan orang yang akan terangkat gitu, bukan kumpulan orang-orang yang ya hanya namanya saja ya, tetapi yang sesungguhnya. Sebenarnya di dalam pasal 23 Tuhan Yesus bilang itu jemaat iblis katanya, sampai dikatakan jemaat iblis gitu ya. Jadi mengapa jemaat iblis? Ya karena memang masih menyebut-nyebut Yesus, tetapi sesungguhnya kalau ditelusuri pengajarannya dan semua yang dilaksanakan, itu adalah yang sumbernya dari iblis sebenarnya gitu. Makanya itu hati-hati ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba katanya. Katanya lagi kepadaku, kata, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Oh ya, tentu perkataan dari Allah itu perkataan yang benar ya. Oleh sebab itu kita mempercayainya, kita memegangnya ya, kita sungguh-sungguh ya bertekun di dalamnya, karena perkataan dari Allah adalah perkataan yang benar ya. Kemudian ayat yang ke-10 katanya, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Jadi kepada malaikat itu ya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian ya. Aku adalah hamba katanya. Lihat ya, kalau malaikat disembah, dia tidak berani terima ya. Kalau Lucifer disembah, ini malaikat yang nakal yang disembah, oh dia terima saja gitu. Kalau malaikat yang benar disembah, dia berkata jangan begitu katanya ya. Jangan begitu ya, jangan menyembah aku katanya. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba kan, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, di Perjanjian Lama juga ada satu indikasi kalau itu Kristofani atau Teofani, jadi penampakan Kristus di Perjanjian Lama itu adalah kalau disembah dia tidak menolak. Kalau malaikat disembah seperti dalam kitab Daniel, dia menolak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, ini kesaksian yang memiliki kesaksian Yesus, kata malaikat itu adalah sama, kita sama hamba katanya, yang memiliki kesaksian Yesus ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang memiliki kesaksian Yesus? Yang memiliki kesaksian Yesus adalah orang yang telah bertobat. Nah, bertobat ya, jadi mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguhkah apakah Anda sudah menyesali dosa Anda ya, atau Anda happy-happy aja gitu ya, atau ya melupakannya tetapi tidak menyesalinya gitu ya. Tapi ya, orang yang sungguh bertobat itu adalah sudah mengaku salah dan kemudian menyesali dosanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makin hari sekarang makin banyak gereja yang tidak berani menyerukan pertobatan, dan gereja demikian makin hari makin banyak dikunjungin orang. Mengapa? Ya karena manusia itu tidak suka disuruh bertobat gitu, tidak suka disuruh untuk mengaku salah dan menyesali dosanya. Manusia itu lebih suka dipuji ya, dihormati, disanjung ya, diberitakan sesuatu yang positif ya. Jadi positive thinking ya, positive thinking pada dasarnya itu baik ya, tetapi itu dimanfaatkan oleh iblis ya untuk membuat orang ya tidak bertobat dari hidupnya yang salah, tidak bertobat dari falsafah hidupnya yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi berpikir positif, berpositif thinking terus ya. Nah, ini ya menyebabkan jadi orang tidak bertobat gitu, tidak bertobat ya. Nah, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati yang tidak bertobat, sebenarnya itu melecehkan dia. Ya, sebenarnya itu adalah penghujatan gitu ya. Karena apa? Berarti ingin mendapatkan manfaat, ya, ingin mendapatkan khasiat, ingin mendapatkan berkat dari Yesus Kristus, tetapi tidak mau mengaku diri salah dan menyesali kesalahan. Nah, ini berarti satu kedurhakaan sebenarnya. Kalau datang kepada Tuhan mau mendapat berkatnya, tapi tidak mau bertobat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, memiliki kesaksian Yesus, sudah bertobat dan kemudian menerima Yesus Kristus. Menerima apa? Menerima Yesus ya, menerima artinya mengaminkan, mengaminkan bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib bagi semua dosa saya. Ya, saya mengaminkan, menyetujui bahwa Yesus menggantikan saya dihukum, ya otomatis saya harus menyetujui bahwa saya hidup baginya, saya hidup menggantikannya. Jadi saya harus menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini adalah milik Yesus Kristus. Saya sudah setuju gitu, saya menyetujuinya gitu, mengaminkannya. Nah, berarti hidup saya ini milik Yesus Kristus, yang saya harus hidupi dengan benar ya, yang saya harus hidupi dengan penuh tanggung jawab kepadanya gitu. Oke, ya di sini dikatanya sembahlah Allah katanya, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatnya. Sembahlah Allah, ya memang kita harus sembah Allah, dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat ya, roh yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang ya. Itu kesaksian Yesus Kristus. Nah, kemudian mulai dari ayat 11 ya, ada hal yang menarik di situ dari ayat 11 kan ya. Lalu aku melihat surga terbuka, katanya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Nah, ini kelihatannya hampir semua teolog menafsirkan ini Tuhan Yesus yang menungganginya ya. Dia ya, ia menghakimi dan berperang dengan adil ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, Tuhan Yesus adalah hakim terakhir ya, hakim terakhir ya. Bahkan di agama lain ada yang percaya bahwa ya, betul ya, dia adalah Imam Mahdi, dia yang akan menghakimi. Celakanya itu adalah apa tahu enggak? Mereka percaya bahwa Yesus adalah yang akan datang, akan adalah hakim terakhir yang akan menghakimi semua manusia. Tapi sekarang ya mereka malah ini memusuhi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Mengapa kalau Yesus itu adalah hakim yang terakhir, bukankah mereka mestinya lebih menghormati dia daripada nabi manapun juga ya? Karena dia hakim yang terakhir ya, dia adalah yang akan menghakimi semua manusia, dialah yang akan menentukan hukuman atas semua manusia. Anda coba renungkan dengan baik ya, renungkan ya, jangan ini ya, jangan bodoh, jangan akalnya jangan tersumbat gitu ya. Kalau dia adalah imam ya, imam yang maha tinggi ya, jadi dia adalah imam yang maha tinggi, imam besar, dan dia adalah hakim yang maha tinggi ya, dan dia adalah raja yang maha tinggi. Anda bisa bayangkan siapa dia sebenarnya. Oleh sebab itu ya, berhati-hatilah, jangan sampai ya dihasut oleh iblis malah memusuhi dia gitu, padahal dia adalah hakim yang terakhir. Anda bisa bayangkan ya, di sini yang setia, yang benar, dan ia menghakimi dan berperang dengan adil ya, karena dia adalah Allah yang adil, raja yang adil gitu. Dan ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota ya, dan kepadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Namanya dia sendiri yang tahu, nanti akan mungkin terakhir akan dinyatakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini gambaran Yesus Kristus ya, seperti yang di pasal 1 juga, di situ ada gambarannya, di itu ada gambaran, lihat di pasal 1 di situ rambutnya putih ya, rambutnya putih, dan dia pakai ikat pinggang emas. Nah, di sini ya digambarkan ya, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Berarti jubahnya apa? Jubahnya merah. Ini jubah yang dicelup dalam darah ya. Jubah yang dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ya, kita lihat ya, rambutnya putih ya. Rambutnya putih, pakai jubahnya merah ya, dan sorot matanya bagaikan api. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat ya, iblis itu selalu counterfeit. Itu counterfeit itu artinya memalsukan ya, memalsukan. Iblis itu jago memalsukan gitu ya. Iblis jago memalsukan. Wah, ini orang Indonesia ini jago memalsukan juga ya. Sampai-sampai obat juga banyak yang palsu. Sampai Presiden Megawati pada waktu sedang menjabat presiden sempat bikin heboh katanya ya. Dia kena obat palsu juga katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kadang-kadang kalau saya minum obat rasanya kok enggak ada khasiatnya. Mulai saya curiga, apa ini obat palsu apa bukan gitu ya enggak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah, mengapa bisa banyak obat palsu beredar? Ya karena ada banyak apotek juga jual obat palsu. Kalau tidak kan dia tidak akan laku gitu ya. Banyak apotek jual obat palsu, apalagi toko obat yang di daerah-daerah tertentu itu ya, daerah Senen, daerah Pramuka, itu banyak sekali obat palsu. Nah kalau tidak, ya obat palsu akan mati sendiri kalau tidak ada yang jual. Nah karena ada yang jual, ada yang bikin, ada yang beli, makanya dia beredar dengan begitu leluhur. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, iblis jago memalsukan. Kita lihat iblis memalsukan. Ada punya bayangan enggak bahwa yang rambutnya putih ya, yang ini jubahnya merah ya, yang suaranya seperti desau air, ho ho ho ho, nah, itu apa itu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, iblis memakai Santa Claus ya untuk membuat Yesus Kristus palsu ya, untuk mengalihkan iman anak-anak kecil, dan kemudian mereka tumbuh besar, mereka menjadi ateis ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis sangat sukses, saya katakan dia sangat sukses ya, membuat Santa Claus menggantikan posisi Tuhan Yesus ya, menggantikan. Karena di Amerika ya, dulu saya pernah tinggal ya beberapa tahun di sana, saya lihat di televisi itu ya, setiap kali Natal itu orang kirim kartu pos ke stasiun TV kepada Santa Claus ya, minta supaya dibacakan ya, mengirim itu postcard ya ke sana. Nah, untuk doa, minta apa, minta itu, minta ini. Dan banyak ya, orang-orang Amerika ya, yang tentu dari gereja liberal, gereja Injili segala macam, makin hari makin terhanyut mereka ya, makin terhanyut dengan Santa Claus ini, yaitu mereka berdoa kepada Santa Claus. Anda bisa bayangkan ya, anak-anak diajar berdoa kepada Santa Claus ya, mereka berdoa kepada ini bayang-bayang ini ya, bayang-bayang ya, mereka berdoa kepada manusia. Itu sudah banyak yang melakukan itu, berdoa kepada Maria ya, padahal Maria itu kan manusia ya. Kalau Maria bisa menjawab doa ya, berarti Yusuf juga bisa kan. Yusuf kan katanya mantan bapaknya gitu ya. Nah kalau gitu bapaknya Yusuf, kakeknya juga bisa gitu ya. Bagaimana gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Mungkin gereja Anda juga ada pakai Santa Claus ya. Saya kasih tahu Anda bahwa Santa Claus itu adalah modifikasi yang iblis lakukan untuk mengalihkan perhatian manusia dari Yesus Kristus kepada Santa Claus gitu ya. Karena banyak ya anak-anak disuruh berdoa kepada Santa Claus mau minta hadiah, dan digambarkan bahwa Santa Claus itu sepertinya maha hadir gitu ya, maha hadir. Karena bayangkan ya, dia bisa kasih hadiah kepada anak-anak ya dari kutub utara sampai kutub selatan ya dalam satu malam. Anda bisa bayangkan, itu kan maha hadir namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi terjadi manipulasi besar-besaran ya untuk mengalihkan perhatian. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, iblis masuk dalam semua lini kehidupan manusia. Dia masuk melalui ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah, manusia dijebak di situ dengan teori evolusi yang konyol, you know, bagaimana bumi alam semesta ini jadi melalui sebuah ledakan dar gitu ya. Kemudian kita juga bingung, mereka tidak menjelaskan bagaimana bumi ini bisa bulat melalui sebuah ledakan. Biasanya ledakan itu tidak bulat gitu ya. Bumi ini bisa bulat, bisa berputar ya. Ini rotasinya itu 24 jam dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah gitu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi ini teori evolusi masuk melalui ilmu pengetahuan, melalui sekolah, segala macam itu ya, melalui ini kehidupan seks, melalui kehidupan keluarga, bahkan juga melalui Santa Claus ya, melalui Santa Claus juga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di Indonesia banyak gereja ya terlibat di situ ya, Santa Claus ini ya. Awalnya main-main aja gitu, main-main ya, jadi anak-anak senang dengan Santa Claus. Nah sekarang ya, Santa Claus itu betul-betul dimanfaatkan juga ya dari sudut komersial gitu ya, komersial. Jadi ini apa, mall-mall gitu ya, tempat-tempat perbelanjaan. Wah, kalau di Amerika itu ya, tiap tahun ada ribuan orang yang direkrut untuk menjadi Santa Claus ya. Kemudian mereka duduk di mall-mall ya, itu melayani anak-anak semuanya. Jadi anak-anak dari kecil sudah dicekoki satu konsep ya, bahwa ada Santa Claus itu ada ya, bahwa dia itu bisa memberikan hadiah, dia mendengarkan doa, dia menjawab doa. Dan ada banyak film yang dibuat ya untuk mengagung-agungkan Santa Claus, untuk menyatakan seolah-olah Santa Claus itu betul-betul ada, nyata, macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, zaman penuh dengan penyesatan. Sekali Anda tidak hati-hati, Anda terpleset dan Anda akan habis, saya kasih tahu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah siuman ya. Mari siuman ya, mari ya. Jadi orang manusia yang kritis ya, percaya dengan penuh dengan pengertian ya. Jadi Anda harus mengerti ya. Oleh sebab itu hari Natal ya, hari Natal, hari penyembahan berhala dijadikan hari Yesus lahir, Santa Claus dan segala macam. Nah sekarang kita kembalian kepada mereka semuanya, segala sesuatu yang asal usulnya dari ini ya, penyembah berhala ya, dari orang yang tidak percaya Tuhan. Dan sekarang di Amerika ya, hari Natal itu ya sudah menjadi hari raya orang yang tidak percaya Tuhan dan semuanya itu ya. Kalau mereka mau ambil kembali hari itu, sebenarnya kita kembalikan saja. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita merayakan memperingati Tuhan Yesus lahir ya, bukan pada tanggal 25 Desember, karena Tuhan Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus lahir sekitar bulan Juni Juli yang musim panas. Mengapa? Ya sudah pernah dibahas juga di radio ini ya, karena Anda bisa bayangkan pada waktu Tuhan Yesus lahir ya, ada domba di padang, itu tidak mungkin musim dingin ada domba di padang ya. Juga di situ katanya orang-orang dari segala penjuru bumi disuruh sensus, pulang ke kampung masing-masing. Agustus tidak mungkin menyuruh itu dilaksanakan pada musim dingin gitu ya. Pada musim dingin tidak mungkin. Dan kita tahu ya, Tuhan Yesus lahir katanya ya. Tuhan Yesus lahir, kalau kita lihat dari Injil Lukas ya, kalau kita ini telusuri Injil Lukas, Injil Lukas pasal 1 ya, di situ dikatakan Yohanes dikandung pada waktu Zakaria mendapat tugas masuk ke dalam bait Allah, di mana umat ramai berkumpul. Itu di sekitar Pasca ya, ada satu minggu di mana mereka berkumpul, dan Zakaria terpilih untuk menjadi yang bakar ukupan. Nah kalau Yohanes dikandung sekitar April Maret ya, Maret April gitu ya, Yohanes dikandung, katanya 6 bulan kemudian ya, 6 bulan pada bulan yang keenam, pada bulan yang keenam malaikat datang ke Nazaret kepada Maria, pada bulan keenam keenam sesudah Yohanes dan bulan keenamnya Yahudi itu bulan apa? Itu sekitar September Oktober. Jadi Tuhan Yesus dikandung mulai September Oktober. Nah, kalau Tuhan Yesus dikandung mulai September Oktober, nah Anda hitung aja 9 bulan dari September Oktober itu bulan apa? Itu bulan Juni Juli ya. Jadi Tuhan Yesus lahir sekitar bulan Juni Juli. Nah, sedangkan 25 Desember datang dari mana? Anda silakan baca di ensiklopedia ya. Itu datang itu adalah hari penyembahan berhala sebenarnya, hari menyembah dewa matahari gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadilah orang Kristen yang penuh pengertian. Jadilah manusia yang kritis untuk mempercayai sesuatu. Jangan membabi buta gitu. Ayat 14 katanya, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, ya, mereka menunggang kuda putih. Nah, kudanya tentu bukan kuda seperti di dunia sini, itu kuda sorgawi ya. Kuda putih memakai lenan halus dan yang putih bersih. Nah, ini menunjukkan kekudusan mereka ya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Firman ya, dari mulutnya firman ya, pedang itu adalah firman ya. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan di situ, yang tajam ya, yang tajam yang memukul segala bangsa. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal 25 di situ ada penghakiman bangsa-bangsa. Jadi awal dari kerajaan 1000 tahun ini ada terjadi penghakiman bangsa-bangsa ya. Penghakiman bangsa-bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada bersih. Dan yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dalam penghakiman awal saja sudah ya dengan gada bersih. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Nah dalam penghakiman itulah, penghakiman bangsa-bangsa itu ya, maka akan diadakan yaitu penghukuman yang keras ya, satu sikap yang keras ya, yang maha kuasa katanya, murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi dia adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang akan memerintah ya selama 1000 tahun. Nah, besok ya di pasal 20 kita akan bicara tentang kerajaan 1000 tahun ya. Kemudian di ayat yang ke-17, ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Wah, bayangkan dia tidak hangus, berdiri di dalam matahari. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit ya, yang terbang. Dan katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk jamuan Allah yang besar ya, bukan perjamuan yang besar di dalam tekstus rekeptus, dengan perjamuan Allah yang besar ya, supaya kamu makan daging semua raja dan daging ya, ini pemimpin-pemimpin pasukan-pasukan, daging pahlawan ya, semuanya. Ini ditafsirkan sebagai ini adalah pasukan-pasukan yang mati waktu perang Harmagedon itu ya, perang Harmagedon. Karena gini, dari pasal 16, 17, 18 ini waktunya itu bukan selang lama gitu ya. Ini waktunya itu sebenarnya singkat di situ ya. Jadi makan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, orang-orang yang dihakimi juga ya. Jadi ada burung disuruh berpesta gitu ya. Dan aku melihat binatang itu dan raja di bumi. Nah, binatang mana? Nah, itu yang binatang yang pasal 13 itu ya, binatang ya, jadi negara itu ya, pemerintah ya, binatang itu dan raja-raja di bumi ya. Jadi ini Eropa ini ya, di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu ya. Mereka mengadakan ini perlawanan terakhir ya, dan katanya tentaranya, maka tertangkaplah binatang itu ya, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu ya. Nah, nabi palsu ya, yang telah membantunya ya, jadi mereka yang mengajar ya, nabi palsu yang telah ya mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Nah, nabi palsu yang membuat ini mujizat-mujizat palsu ya. Anda tahu sekarang ada banyak yang coba-coba melakukan mujizat ya, ingin menjadi orang yang mengadakan mujizat, padahal ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda teliti Alkitab dengan baik-baik ya. Pada zaman Tuhan Yesus hadir untuk membuktikan dirinya Mesias, dia melakukan mujizat. Kemudian rasul-rasul untuk membuktikan diri mereka rasul, maka mereka diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, sesudah itu tidak ada lagi Tuhan pakai siapa-siapa mengadakan mujizat. Sementara dinubuatkan pada akhir zaman akan muncul banyak nabi palsu mengadakan mujizat. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba ya renungkan, pakai hikmat, camkan ya, yang mengadakan mujizat di akhir zaman ini siapa sebenarnya? Apakah itu dia berasal dari Tuhan Yesus yang asli atau dia dari Tuhan Yesus yang palsu gitu? Ah ya, camkan dengan baik. Jadi ini mengadakan mujizat ya, tanda-tanda ya di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda ya dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Nah, tanda yang di pasal 13 itu ya, yang dicap di dahinya atau tangan kanannya itu 666 itu ya, menyesatkan semua mereka itu katanya. Ini nabinya. Nah, hati-hati ya. Kita hati-hati menerima tanda, hati-hati percaya, hati-hati menggabungkan diri ke mana gitu. Karena apa? Wah, ya, Anda bisa celaka besar. Tetapi jangan juga bahwa oh saya tidak menggabungkan diri mana-mana. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa tidak ada zona netral. Tidak ada zona netral. Kalau Anda bukan milik Kristus, berarti kalau Anda bukan milik Kristus asli, Anda milik Kristus palsu ya. Kalau Anda bukan di dalam Tuhan, Anda di luar Tuhan. Tidak ada zona netral ya. Oleh sebab itu, pakailah hikmat yang Tuhan berikan kepadamu. Pakailah akal sehat yang Tuhan telah karuniakan kepada kita ya. Di sini katanya, keduanya itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang ya. Jadi nabinya semuanya itu dilemparkan ke dalam api yang penuh dengan belerang itu, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang karena yang keluar dari mulut ya penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka itu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di dalam Injil Matius juga sudah dikatakan penghakiman bangsa-bangsa ya, dan sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Dan kita tahu bahwa ini ya, Tuhan datang ya dengan pedang yang di mulutnya, maksudnya tentu dengan firman-Nya ya. Pedang roh ialah firman Tuhan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, oleh sebab itu ya, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, kita melihat kedahsyatannya, melihat betapa ini mengerikan celaka yang menimpa mereka, itu seharusnya membuat kita menjadi ngeri, menjadi takut ya, menjadi betul-betul bertobat dan betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita ya, dan betul-betul kita mencari gereja yang benar untuk gabungkan diri ya, mencari gereja yang benar menggabungkan diri walaupun jauh ya, walaupun sulit, karena ini penting ya. Ini demi ini iman kita bisa bertahan sampai pada akhir gitu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, pembahasan Wahyu 19 sampai di sini, kita berdoa ya. Pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, besok kita akan lanjutkan pasal yang ke-20. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya atas kasih setiamu. Hari ini kami sudah mempelajari Wahyu pasal 19. Mohon Tuhan pimpin, besok kami akan mempelajari Wahyu pasal 20. Tuhan berikan kekuatan, berikan kami hikmat akal budi, supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu, firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.